curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Oh, ala kasus, kasus. Lagi-lagi ada kasus maning, Kang. Kasus curanmor, curahan perasaan dan humor. Cinti gelar nangaring Yes Radio ya. Kek kisah tentang seorang anak muda jenengane Indra. Indra ke Kang tadi. Indra gue cerita-ceritanya dua apa ya? Dua senjata. Dua tuduk beduk sing jan ukurane ora patut-patut. Jan ora patut ukurane ya karo tiang listrik besi dawa tuduk beduke Indra. Lah, kan cerita-ceritane Indra gue gemen sekolahnya dadi psikolog. Tapi berhubung Indra gue salah pergaulan. Akhirnya udah dadi psikolog, malah akhirnya dadi gigolog. Lah, kan satu hari kan si Indra ceritane kan golet alat kontrasepsi. Lah, kayak ngapa ya? Letek bae sih langsung yo. Cilacap Banyumas, tancap mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kena tunggu lagi ya. Eh, niat dodoran apa orang? Niat buka warung apa orang? Aman-aman, jam lulus kemana sepi temennya ke warung gak? Sini dua nanti dua. Eh, orang melek makanya ya. Kayaknya orang kayaknya yang. Oh ala ireng banget jarang anu lambe mabur karo untum lengis. Orang-orang jajo ke kadane yo ini kan liar totolan niat apa ora sih? Ya niat, nak kudu sing ngapane nak kendaran dodoli wong tuku. Ge, nak pancen niat arep dodolan, niat arep gawe warung, niat gawe toko, kayak gue jaken nang ngarepan ditulis sih, dicoki plang, warung apa toko, apa warnet, apa wartel, aja blong-blongan. Oh malah spanduk ge serado dipasangin nang kene kayak kecep pribe. Eh, ora sangaken congkel kowe. Harus ngapa kowe ngene kowe, ha? Harus ngapa kowe? Ah, harus lewangi ngaduk, ngaduknya cenang. Ya tuku ya, mendingan anu jajal. Ya bisa tuku apa kowe? Oke, anu, nah kene ana alat kontrasepsi apa ora? Apa? Alat kontrasepsi. Ayo bandrong temen, jambi dah ke. Nanti bicam rola sampan, dan ini berarti kayak gue. Terus areang kowe, ana apa ora? Ya, ana ya. Aja tinggal nangkene do ya, aja tinggal nangkene do. Aku asik tinggal nangkene. Tinggal nangkene karo siapa? Orang lemari, selembet selembet tak. Oh, bikin bu, pes kene. Nomor pira? Nomor 30 bodoh. Pira? 30 bodoh. Pira pira pira. 30 bodoh. Wah. Kau duduk beduk, apa nu beduk? Kau kau beduk teman. Oh, anak anak ini orang anak kang nomor seno, jangan jangan kegeden ya. Nangkene kau maksimal ya. Nomor 34 aja gede-gede ya. Nah kayaknya orang anak kontrasepsi nomor 30 bodoh. Orang anak. Oh alah ayo ngabuh apa. Orang anak ya. Orang anak. Terus kepriwe lo harap jadi bangkul kue. Oh menggulat barang aja itu orang anak. Kayak anak jana. Tapi ukurannya orang seno. Mulai Rika gue sih kegeden. Overdosis kue. Tapi ke nek Rika harap boleh sih gede. Kue nang toko sebelah anak kue. Kue toko sebelah kue anu sing botol anu wong Singapur. Mulai wong Singapur itu kan gede-gede banget. Apa nek? Dasek. Kau udah beduk ke. Woi gue ya siapis. Kita kemarin ngono ya. Jangan lah. Eh Singapur aja turu bae jasal. Aja turu bae. Ini dodolan apa ora? Apa aja? Aja turu bae kali gue. Bongak pak. Astagfirullahaladzim, dari kabe nak ini lagi ngapa? Lagi totolan, apalagi nungunya ben. Ya, yeah, kena kurang ngerti apa-apa, jangan kencangkem gue. Nak kurang ngerti apa-apa, jangan kena nodol gue ya. Ini warungnya nyompan yang dodol amben. Jadi nyong turun nak ini kena ora bain-bain. Nyong lagi promosi ya, nyong lagi pamer. Nak turun nak amben, gue bisa keteker, bisa ngiler, bisa ngorok, bisa ngapa bae. Pokoknya lali temenan. Dekat tuh amben dia, pak. Bah, kucis. Alat kontrasepsi. Apa? Oleh alat kontrasepsi. Kayak gue ya. Lalu mereka buat ngukur ya ben beko. Bukan mau wong turu. Tapi suruh saya kena dol. Ini jari Rika mau Singapur. Udah dol alat kontrasepsi gede-gede ukurannya. Nyong ngolesin nomor terung puluh bodoh. Bila? Terung puluh bodoh. Ini kayak kilang pertamina gue teman. Nang kene orang ana ukuran sing 30 bodoh, paling gede 35. Astagfirullahaladzim, nang sebelah mikit toko Indonesia paling gede ana 34. Ciki, orang toko Singapura paling gede malah 35. Si kepriwe lho pada dodolan karep-karepe pada ya. Ya jalan-jalan apa dodolan kita? Jalan-jalan apa bareng Rika? Bukan nunggu dari Rika sih ukuran yang orang patut. Orang tuh beduk kayak kilang Pertamina. Sekali ini punya titik ini ngurus sing wadon sih langsung main rumah sakit operasi. Dijahit. Cora sangkem-sangkem mereka. Pernah apa? Pernah nak. Ini untuk nanti kenyong. Toko sebelah gue kono gue. Toko nebong Eropa. Ini rotak terbeda pisan. Apa, Nek? Untung, Nek. Ya, tetap beduga, ya. Lari kan boleh tapa, Rika. Aja ngegas, Pepur, Singapura. Wah, kampleng pahal anak enek. Wah, Eropa. Eropa. Wah, Eropa. Lagi ngapa, ya? Kenapa, Yung? Untuk ini mau Eropa, kok udah nyetel lagu lah, udah jadi kempot, jambu alas, kejan. Walah, gue karo nyesrek, larak mani, gak wes sapu apa, Kang? lambennya jambang, Pak, Mas. Lambennya mandang singa terus ding. Lambennya mandang jatuh terus ding. Awan-awan, bor-baur, kayak barongan. Ngapain, Nenek? Hahaha, mungkin emangnya gak wes sapu sada. Jangan tuku, ya. Artuku nyong, tuku. Bapak, peratur rokok nyong. Lah sing artuku rokok siapa? Sing aso dajal. Ada sempat memfonis lho. Ada cepat memfonis wong lho. Kayak nyong harap artuku rokok, Kang. Nyong harap tuku alat kontrasepsi anak pura anak enek. Tuh kata, anak kontrasepsi. ya pantas artuku rokok. Bojone sih ngarep kon rokok ya. Eh, hey, sembarangan kowe. Hantem pisan kok dadi lembut kok enak-enak. Ngegas. Wes ya. Tuku apa iki? Ana kontrasepsi ana nyong ana nyong ana. Nomor 30 bodo. Ya ben. 30 bodo. Ben rokok apa wit ringin. Ayo ngambat tem. Waduh, ini orang tol, Kang. Orang tol. Paling gede nangannya ukuran 36. Paling gede nangannya 36 nomornya. 36. Subhanallah. Ini wis bolak-balik. Kemarin telung toko, korona singa tol. Nomor 30, waduh. Berkere, bakul apa ya? Ada nyala-nyala bakul kue. Ini masalahnya ya. Kayaknya tokonya bong Eropa. Bong Eropa kue paling gede ukuran 36. Tentang ngurungin jaringan nomor 30 bodoh. Ada nyalana bakule. Ngurungin jaringan kue duduk beduknya diamplas. Kan diamplas gara di sambal kacang. Kan sambal kacang. Sok dikiting. Jajaran duduk beduknya nyong cidok apa? Kampung lah kue. Kalo cidok ya sobe ya kenal. Aja kurang ajar, pe. Tidona nyong. Nanti nyong kudunya luar tuku, ke. Ada nih, ada mbaur-mbaur. Ada seru-seru, ngene ada nih. Toko sebelah perapatan, ke, ya. Toko nebong Arab, ke. Tukunya maringan apa, ya? Ngantel. Nangar ke kurangnya gede-gede. Oh, kayak gue, ya? Kayak gue, sana, maringan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana zuzur. Ente zuzur? Pancen wong Arab temenan ge. Anu ana kataha bikotrina wala tamirna. Eh, kowe ngomong apa kowe? Kowe ngomong apa kowe? Wong Arab bisa bahasa Jawa ya. Ya, anu bah, bapak, ya kandane. Ini jarang kena toko Arab ya? Toko Arab kene. Nyor, ngulet alat kontrasepsi. Tapi John, nyongke ya, wis tuku maring telung toko. Toko Indonesia, toko Singapura, karo toko Eropa. Nang kana, ukurannya gue cilik-cilik banget. Anak jalan kayak kutik. Cilik-cilik banget temenan yakin. Jadi nyong janjane armaring ini ya ragu-ragu nyong jane. Armaring ini nyong janjane orang pati yang ngandel. Yang ngerti ini bisa menyediakan alat kontrasepsi dengan ukuran sesuai dengan yang aku minta. Oh, kayak gue ya. Tadi gue wis maring telung toko. Tapi ukurannya cilik-cilik ya. Cilik-cilik. Tadi aduh, Chan. Aku harus tunggu nomor pira. Aku harus tunggu nomor pira. Ah, paling-paling urun ana lah. Nomor pira? Ana apa ora? Nomor pira? 60 bodoh. Pira? 60 bodoh. Oh ala pak, pak nyun sewu nggih, mohon maaf banget yakin nggih. Nek jenengan arep tuku alat kontrasepsi nggo bocah cilik kayak gini ya, bu anak Erika pak, kan sebelah anake nang warung anak kenyong sebelah petelon. Nang kene ora ana kuwi antrum mulu bodoh. Nang kene ke warunge mau dewasa utuh bocah cilik. Wah, gue ya. Oh ala jan kasus kasus. Arep dilawan. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.